Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Nah, kita baca sebagian penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan al-basmalah taqaddamal kalam 'alaiha. Penjelasan tentang basmalah telah berlalu sebelumnya. Idza as-sama'u insyaqqat. Ya, beliau mulai masuk pada penjelasan makna ayat yang pertama. Idza as-sama'u insyaqqat, ketika langit terbelah. Insyaqqat, infatahat, wanfarajat. Insyaqqat artinya adalah infatahat, terbuka, wanfarajat, dan terbelah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, wa idza as-sama'u furijat, dan ketika langit dibelah. Surah Al-Mursalat ayat 9. Nah, di sini beliau melakukan metode penafsiran ayat dengan ayat. Ayat yang pertama dari surah Al-Insyiqaq ditafsirkan dengan ayat dalam firman Allah surah Al-Mursalat. Kemudian juga beliau menyebutkan ayat yang lain yang semakna dengan itu, yang menunjukkan langit terbelah, seperti dalam surah Ar-Rahman ayat ke-37. فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانٍ. Ketika langit terbelah hingga menjadi semacam mawar merah yang seperti ya cairan ya, atau minyak, nah yang mencair, melebur. Nah, idan fanshiqaquha yaumal qiyamah. Kemudian beliau menjelaskan, itu menunjukkan bahwa terbelahnya langit itu terjadi pada hari kiamat. Kemudian beliau menjelaskan ayat yang kedua, wa adhinat li rabbiha. Adhinat bimakna istama'at wa ata'at amra rabbiha azza wa jalla. Wa adhinat, adhinat itu maknanya adalah mendengar dan taat terhadap perintah Rabb-nya, Azza wa Jal. Apa perintahnya? Antan syaqqa fan syaqqat bainama hiya kanat kama wasafah Allah Ta'ala sab'an syidada. Perintah Allah kepada langit adalah, ya, pada waktu itu perintah Allah kepada langit untuk terbelah. Maka terbelahlah langit. Padahal langit itu sebelumnya adalah seperti yang Allah sifatkan, sab'an syidada, 7 lapis langit yang kokoh. Nah, dalam surah An-Naba ayat 12. Qawiyah. Susunan langit itu begitu kuat. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ, dan langit kami bangun dengan kekuatan. Menunjukkan kekuatan, kekokohan bangunan langit tersebut. Itu ketika ada di dunia. Surah Adz-Dzariyat ayat 47. Nah, ai bi quwwah, artinya kami bangun langit itu dengan kekuatan. Fa hadhihi as-sama' al-qawiyyah al-'azimah tanshaqqu yawm al-qiyamah. Langit yang kuat dan agung ini akan terbelah pada hari kiamat. Tanshaq tatashaqqaq wa tatafarraj bi idznillah subhanahu wa ta'ala. Akan terbelah, ya, akan terbuka, nah, akan memiliki retakan, celah, nah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat yang kedua dinyatakan wahukat, ay hukolaha antakdana. Artinya memang seharusnya dia mendengar perintah Allah. Memang selayaknya, seharusnya, semestinya bagi langit untuk mendengar perintah Allah dan menjalankannya. Ketika Allah perintahkan terbelahlah wahai langit, langit tunduk mendengar perintah Allah. Dan itulah yang seharusnya. Nah, ay tasma wa tuti'. Artinya langit itu mendengar dan taat. Masya Allah. Langit saja yang begitu kuat, begitu kokoh, mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya, ya, kalau orang mau memikirkan Al-Quran dengan tadabbur yang baik, manusia yang lemah jauh lebih layak untuk taat, mendengar perintah Allah dan taat kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mau mendengar perintah-perintah Allah dan menaati perintah-perintah tersebut dengan sebaiknya, ikhlas karena Allah, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh di sini, li'anna alladhi amaraha Allah rabbuha wa khaliquha azza wa jal. Karena yang memerintahkan kepada langit itu adalah Allah, Rabbnya dan penciptanya yang maha perkasa lagi maha mulia. Fatasma' wa tuti', sehingga langit pun mendengar dan taat. Kama annaha sami'at wa ata'at fi ibtida'i khalqiha. Fa fi ibtida'i khalqiha qala Allah tabaraka wa ta'ala. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Sebagaimana langit itu mendengar dan taat kepada perintah Allah pada permulaan penciptaannya. Pada permulaan penciptaan dia, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 11, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ. Kemudian Allah menuju, ya, bermaksud menuju ke langit, وَهِيَ دُخَانٌ, masih berupa kabut. Ya. فَقَالَ لَهَا, kemudian Allah berfirman kepadanya, kepada langit, وَلِلْأَرْضِ, dan kepada bumi, اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا, silakan kalian berdua datang dalam keadaan sukarela atau terpaksa. Tau'an au karha. Qalata, maka keduanya pun berkata, ataina ta'i'in, kami akan datang. Maksudnya, ya, akan menyimak, mendengar, dan mau taat kepada Allah dengan sukarela. Tunduk dengan sukarela kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Fussilat ayat 11. Jadi di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan nanti pada hari kiamat langit itu akan terbelah. Padahal waktu di dunia langit itu begitu kuat, kokoh. Nah, kenapa dia terbelah pada hari kiamat? Karena dia mendengar perintah Allah agar dia terbelah dan dia menyimaknya serta menjalankan perintah itu. Dan memang seharusnya langit taat, mendengar dan taat kepada Allah. Sebagaimana ketika dulu di awal permulaan dia juga mendengar dan taat kepada perintah Allah. Di awal permulaan itu dijelaskan dalam surah Fussilat ayat yang ke-11. Fata'ammal ayyuhal adami al-bashar al-da'if kaifa kanat hadhihi al-makhluqat al-azimah tasma' wa tuti' lillahi azza wa jalla. Maka perhatikanlah wahai manusia yang lemah, bagaimana makhluk yang agung ini mau mendengar dan taat kepada Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. Nah, ketaatan yang agung ini dilakukan di permulaan penciptaan dan di akhir penciptaan. Di permulaan penciptaan Allah berfirman, datanglah ya i'tiya tau'an aw karhan qalata ataina ta'in. Seperti pada surah Fussilat ayat 11 itu. Dan di akhir penciptaan, idza as-sama'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan memang selayaknya, semestinya dia mendengar, ya, taat kepada Allah. Kemudian Allah mengulang, ya, kemudian Allah nantinya mengulang, wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan dia mendengar perintah Rabb-nya dan seharusnya memang demikian yang dia lakukan. Ta'kidan listima'iha li rabbiha wa ta'atiha lahu. Ungkapan ini adalah ta'kid, penegasan bahwa dia benar-benar mendengar perintah Allah dan mau taat kepadanya. Nah, kemudian pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi dihamparkan, hadhihi al-ardu allati nahnu 'alayha al-an hiya ghairu mamdudah, bumi yang kita berada di atasnya saat ini tidaklah dihamparkan. Awalan annaha qurah mudawwarah, yang pertama, sesungguhnya bumi itu di masa kita saat ini adalah bulat, ya. Wa in kanat jawanibuha asy-syamaliyah wal junubiyah munfatihah qalilan ay mumtaddah qalilan, meskipun sisi-sisi, ya, sisi utara, sisi selatan, ya, kutub utara dan kutub selatan, kutub selatan dan kutub utara terbuka sedikit, artinya agak terbentang sedikit. Jadi bulatnya bumi itu bukan bulat sempurna, ya, tapi elips, mendekati elips, ya. Nah, karena di sisi ujungnya utara dan selatan atau selatan dan utara itu apa? Ada bentangan sedikit. Lebih terbentang dibandingkan bagian tengahnya. Fahiyya mudawwarah al-an, saat ini bumi bulat. Nah, sanian, kemudian yang kedua, thumma hiya aydan mu'arrajah fiha al-murtafi' jiddan, wa fiha al-munkhafid, wa fiha al-awdiyah, wa fiha al-suhul, wa fiha al-ramal, fahiyya ghairu mustawiyah. Nah, yang kedua, kalau di dunia saat ini, bumi itu konturnya, ya, ketinggiannya, lapisan tanahnya itu berbeda-beda. Nah, ada yang fihal munkhafid, ada yang rendah. Fihal audiyah, ada lembah, lembah-lembah. Wa fihas suhul, ada lapisan tanah yang mudah dilewati. Fihal ramal, ada yang berpasir, ya, berkerikil. Nah, fahiyya ghayru mustawiyah, tidak sama. Lapisan-lapisan bumi itu tidak sama, memiliki ketinggian yang berbeda-beda, bentuk permukaan yang berbeda-beda, ya. Ada yang rerumputan, ada yang berpasir, ada yang bebatuan, nah, ada yang tanah liat, masya Allah, berbeda-beda. Itu keadaan di bumi. Dari sisi tinggi, ada yang perbukitan, ada yang jurang. Nah, berbeda-beda. Ini kondisi yang kedua di dunia. Lakin yawal qiyamah, namun pada hari kiamat, wa idzal ardu muddat, dan ketika bumi dibentangkan, dihamparkan, ay tamuddu maddan wahidan kamaddil adim, yakni kamaddil jildi. Dibentangkan, dihamparkan sekali hamparan. Dengan satu kali hamparan, seperti ketika seorang menghamparkan kulit. Kulit kambing, ya, pada binatang kurban kambing, ya. Itu dihamparkan kulitnya. Setelah dikuliti, disamak, ya, dihamparkan. Jadi, hamparannya itu sejajar. Nah, ka'annama tufrashu jildan aw simatan tumaddu hatta innal ladhina 'alayha wa humul khalaiq yusmi'uhumud da'i wa yanfaduhumul basar kana al'an la yanfaduhumul basar. Nah, jadi bumi itu nanti akan dibentangkan atau dihamparkan seperti kulit. Akan dibentangkan sehingga para makhluk yang berada di atasnya, ketika ada yang berseru, malaikat misalkan berseru, ya, akan didengar oleh siapapun yang ada di bumi, karena bumi sudah rata. Meskipun jauh jaraknya, terdengar. Nah, wayanfudhuhumul basar, dan penglihatan juga bisa lurus, terlihat, tidak ada yang menghalangi. Kalau sekarang la yanfudhuhumul basar, saat ini kita tidak bisa pandangan tanpa halangan, ya, karena di depan itu ada tembok, ada bangunan, ada bukit, ada gunung, ya, atau bahkan ada jurang, ya. Penglihatan itu terhalangi. Law imtadda an-nasu 'ala al-ardi lawajadatil ba'idain munkhafidain la tarahum. Kalau seorang manusia, ya, berada di permukaan bumi, ya, dia akan melihat dua hal yang berjauhan, itu ada yang bagian rendahnya, ya, ada bagian rendahnya yang tidak bisa dia lihat. Nah, misalkan kita sekarang berada di sebuah tempat, kemudian 100 meter dari kita, di depan kita ada jurang, ada lembah. Kita yang 100 meter dari situ tidak bisa melihat apa yang ada di dalam jurang itu, karena terjadi perbedaan ketinggian. Nah, jadi misalkan kita berada, di depan kita, 100 meter di depan kita ada jurang dalamnya 6, misalkan 20 meter. Ya. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di jurang tersebut. Lakin yaumal qiyamah idza muddat sara aqsahum mithla adnahum. Namun pada hari kiamat, jika dibentangkan bumi itu, maka bagian terjauhnya akan seperti bagian terdekatnya. Dekat ataupun jauh, karena permukaannya rata, itu sama-sama bisa terlihat. Kama ja'a fil hadith, yajma'ullahu ta'ala yawmal qiyamah al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahid. فَيَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرِ. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. يَجْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى, Allah Ta'ala akan menggabungkan pada hari kiamat al-awwalina, makhluk-makhluk di awal dulunya, wal-akhirin, dan makhluk-makhluk nanti yang akan ada di akhir masa, fi sa'idin wahid, di sebuah tanah lapang. Ya. Fayasma'uhumud da'i, maka mereka akan bisa mendengar suara penyeru. Wayanfuduhumul basar, dan penglihatan bisa menjangkaunya, tidak terhalangi sama sekali. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kalau riwayat Al-Bukhari ada dalam Kitab Tafsir. bab dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Sedangkan dalam riwayat Muslim dalam Kitabul Iman. Nah. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi itu melontarkan apa yang ada di dalamnya. Wa takhallat, dan kosonglah perut bumi. Jadi bumi itu melemparkan isinya. Para mayat-mayat orang-orang yang dulunya dikubur di dalam bumi itu dilemparkan, artinya dia bangkit kembali. Sehingga perut bumi yang isinya dulu adalah mayat dan juga barang-barang tambang, emas dan perak, itu nanti akan kosong. Perut bumi akan kosong. Wa takhallat, dan akan kosong. Ay juthath bani Adam tulqiha yawmal qiyamah. Artinya, jenazah-jenazah manusia akan dilemparkan pada hari kiamat. Tulqi hadhil juthath fayakhrujuna min kuburihim. Akan dilemparkan mayat-mayat itu dan mereka keluar dari kubur mereka. Lillahi azza wa jal, untuk Allah azza wa jal. Kama bada'ahum awwala khalqin, sebagaimana kami dulu menciptakan mereka di permulaan. Ay kama kharaju min butuni ummahatihim yakhrujuna min butunil ardi, sebagaimana dulu mereka keluar dari perut ibu mereka, mereka pun keluar dari perut bumi. Wa anta kharajta min batni ummika hafiyan ariyan aghral illa anna ba'dhan nas qad yukhlaq makhtuna lakin 'ammatun nas yakhrujuna min butuni ummahatihim ghurlan. Wa anta, dan engkau, kharajta min batni ummika hafiyan, engkau keluar dari perut ibumu dalam keadaan tidak beralas kaki, ariyan telanjang, aghral tidak berkhitan, illa anna ba'dhan nas qad yukhlaq makhtunan, hanya saja sebagian orang ada yang tercipta sudah berkhitan. Lakin 'ammatun nas yakhrujuna min butuni ummahatihim ghurlan, namun kebanyakan manusia keluar dari perut ibu mereka dalam keadaan tidak berkhitan. Kadzalika takhruju min batnil ardi yawmal qiyamah hafiyan laysa 'alayka ni'al. Demikian juga engkau keluar dari perut bumi pada hari kiamat tidak beralas kaki. Laysa 'alayka ni'al, engkau tidak menggunakan sandal. Ariyan laysa 'alayka kisa, engkau telanjang tidak berpakaian. Aghral lasta makhtunan, engkau tidak berkhitan. Walamma haddatha an-nabiy alaihi salatu wassalam bidzalik, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis bersabda tentang hal itu, keadaan pada hari kiamat orang-orang yang keluar dari perut bumi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan. Qalat Aisyah, Aisyah berkata, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, laki-laki dan wanita seluruhnya, ya, di tempat yang sama. Bagaimana kalau mereka saling melihat satu sama lain? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya lebih dahsyat dibandingkan mereka melihat satu sama lain. Mereka sudah tidak sempat lagi, karena demikian dahsyatnya perkara, demikian mengerikannya, demikian sibuknya pikiran mereka, sehingga mereka sudah tidak sempat untuk berpikir mau melihat satu sama lain. Nah, al-amru syadid, perkaranya begitu dahsyat. Kullu insan lahin binafsih, masing-masing orang lalai untuk fokus memikirkan dirinya sendiri saja. Di kulli mri'im minhum yawma idzin sya'nu yughnih, sebagaimana dalam surah Abasa ayat yang ke-37, masing-masing di antara mereka ya, memiliki perkara yang menyibukkan mereka sendiri. Wal insan idza tasawwara an-nas fi dzalika al-waqt mujarradu tasawwur fa innahu yarta'ib wa yakhaf. Manusia jika memikirkan ya, membayangkan bagaimana keadaan orang-orang di waktu itu, sekedar membayangkan saja, fa innahu yarta'ib wa yakhaf, maka dia akan merasa takut. Dia akan merasa takut bagaimana nanti keadaan ketika setiap orang begitu sibuk dengan dirinya, memikirkan dirinya sendiri. Sekedar melihat kepada orang lain saja, dia tidak terpikirkan hari itu. Maka seseorang berusaha untuk memikirkan apa yang harus dia persiapkan berupa amal saleh untuk menghadapi hari tersebut. Wa idza kana aqilan mu'minan 'amila li hadzal yawm, kalau dia termasuk orang yang berakal dan beriman, dia akan beramal untuk hari tersebut. Nah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya, kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang kelima. Nah, sepertinya kita hanya sampai pada ayat yang kelima. Nah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi mendengar perintah Rabb-nya, dan memang seharusnya dia bersikap demikian. Adinat yakni istama'at wa ata'at li rabbiha wa huqqat. Bumi akan mendengar dan taat kepada Rabb-nya, dan memang seharusnya demikian. Faba'da an kanat mudawwarah fiha al-murtafi' wan nazil sarat ka'annaha jildun mumtaddah imtidadan wahida. Setelah sebelumnya bumi berupa bulatan ya, sesuatu yang bulat, ada yang tinggi al-murtafi', ada yang tinggi, wan nazil, ada yang rendah permukaan bumi itu. Sarat ka'annaha jildun mumtaddah imtidadan wahidan. Maka dia akan menjadi seperti kulit yang dihamparkan dengan satu kali hamparan. Nah. Jadi, ketika bumi awalnya bulat di dunia, kemudian Allah perintahkan kepada bumi agar dia terbentang dengan satu kali bentangan, seluruh permukaan rata. Maka bumi pun mendengar perintah Allah itu dan menjalankannya. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya, tadinya rencananya sampai ayat yang keenam. Al-afu minkum, ternyata ayat yang keenam ini cukup panjang penjelasannya dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Maka kita cukupkan sampai ayat yang kelima dari surah Al-Insyiqaq. Ayat-ayat berikutnya insyaallah akan kita kaji pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.